أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكونن من الخاسرين. قال الإمام السعد رحمة الله عليه. يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم, الله سبحانه وتعالى berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa in kunta, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah seandainya engkau wahai Muhammad fi syakim mimma anzalna ilaik, dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, hal huwa sahihan am ghair sahih, apakah yang diturunkan benar atau tidak benar. Kalau engkau ragu, kata Allah Azza wa Jal, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik, maka tanyalah, tanya. So, diperintahkan untuk bertanya. Ini penting, ketika seorang ragu, ya tanya, jangan diam saja. Bertanya. Sudah ada syubhat, keraguan, kerancuan, dan lain sebagainya. Tidak mau bertanya. Tanya. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyalah terhadap mereka-mereka yang membaca Al-Kitab. Ya, yang qablik, sebelum engkau wahai Muhammad salawatullah alaihi wassalamuh. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ay is'al ahli al-kitab al-munsifin wal-ulama al-rasikhin, tanya kepada ahli al-kitab yang munsif, yang adil. Ya, so, tanyanya yang adil, jangan yang enggak adil. Yang bertanya kepada orang yang enggak adil, dibikin politik sama dia. Seperti kisahnya Salman Al-Farisi. Hanya kepada ahli kitab, tapi kepada rahib, pendeta, atau yang semisalnya, yang enggak adil. Waliyahubillah. Sehingga Salman Al-Farisi meninggalkannya. Nah, kisah tawilah. Kisah yang panjang disebutkan tentang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Tanya kepada ahlul kitab yang munsif, yang adil, yang masih lurus. Ya, yang bukan bengkok-bengkok. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya, kepentingan hawa nafsunya. Tanyanya kepada yang adil, yang munsif. Ulama rasikhin, juga tanya kepada ulama yang kuat, kokoh. Fa innahum sayuqirruna laka bisidqin ma akhbarta bih. Mereka akan mengiyakan, menetapkan untuk kamu dengan jujur. Dengan jujur. Lihat, dengan jujur. Nah, kalau dengan politik enggak bisa. Siasat. Ngomong ini beda, situ beda, sini beda. Enggak jujur. Ya, atau bikin opini, opini sini, opini situ. Waliyahzubillah. Kalau mereka akan menetapkan apa yang kamu sampaikan, apa yang engkau beritakan pada manusia, dan mencocokimu, ya, apa yang engkau bawa. Nah, ini kata Imam Sa'di rahimahullah. Lebih-lebih kita yang di bawahnya juga harus tanya kepada para ulama, rasikhin yang kuat, rusukh fil ilm. Fa in kana inna kathiran min ahli alkitab min alyahud wa an-nasara barubama kana aktharuhum wa ma'dharuhum kadzabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaduhu raddu alaihi da'wata. Kalau ada syubhat, perkaranya beda lagi. Kalau ada yang bilang bahwasanya ahlul kitab kan kebanyakan juga berdusta, ngapain nanya-nanya? Ya. Bukankah ahlul kitab kebanyakan mereka menentang Al-Quran dan As-Sunnah, mendustakan Rasul, bahkan juga apa, memerangi Rasul. Siapa yang memerangi Rasul? Kabilah mana? Arfa. Bani Quraidah wa bani Irfa Sauta, angkat suaranya. Bani Quraidah Abai Awamal Siapa yang memerangi Rasul? Adli. Dari Yahud, Yahud ma'ruf. Bani Quraidah. Siapa? Angkat suaranya. Kayak apa? Angkat suaranya. Bani Quraidah sama siapa? Tiga itu kabilah. Bani Nadir. Terus satu lagi. Itu juga memerangi Rasul. Ya, kata siapa? Al-Imam Sa'di rahimahullah. Allah Ta'ala amara Rasulahu yastashhad bihim wa ja'ala syahadatuhum hujjah lima ja'a bih wa burhanan 'ala sidq. Fa kayfa yakun dhalik? Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah. Bukankah juga orang-orang Yahudi dan Nasara memerangi Rasul, sedangkan di sisi yang lain seolah-olah bertentangan, sisi yang lain Rasulullah SAW disuruh nanya kepada siapa? Orang Yahudi. Jadi ada iskal nih, ada iskal di situ, menjadikan mereka sebagai saksi dari apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kok bisa yang seperti ini, kata Imam Syafi'i. Jawab, al-jawab, jawabannya. Min anha za min iddati aujuh. Jawaban yang pertama. Ini penting. Artinya bukan kita bergabung dengan siapa? Yahudi dan Nasara. Bukan artinya kita apalagi membela Yahudi dan Nasara. Bukan kita berteman, bukan. Karena Allah sendiri yang memerintahkan ini. Allah sendiri yang memerintahkan ini untuk bertanya, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Tanya kepada ahlul kitab yang membaca kitab sebelum engkau, wahai Muhammad, tanya. Ini bukan artinya. Bukan artinya apa? Oh, udah bergabung nih. Oh, udah cinta kepada mereka. Bukan. Ini pemahaman yang sempit yang seperti itu. Ya, pemahaman yang sepotong-sepotong sehingga menimbulkan kerancuan. Ini bimbingan ulama nih, dengarkan. Kenapa? Alasannya apa? Al-jawab. Kata Imam Sa'di rahimahullah. Al-Imam Sa'di min ulama al-kibar. Kibar. Gurunya Ibn Uthaymin. Ma'ruf. Ya. Cuman kadang kamu aja yang gak tahu. Ya. Ulama kibar fulan-fulan. Ya. Tahu-tahu yang menyimpang disebutnya. Ulama kibar ma'ruf. Okay. Jawabannya yang pertama. Yang pertama. Anna syahadah, persaksian ini, Idza udhifat ila ta'ifah, apabila disandarkan kepada kelompok atau suatu mazhab atau suatu negeri. Nah, ini jawabannya. Inna innama tatanawal ulul as-salikina minhum. Persaksian yang disandarkan kepada suatu kelompok atau suatu mazhab atau suatu negeri. Coba ya, dilihat yang jeli. Perhatikan yang jeli. Fa innama tatanawal ulul as-salikina minhum. Persaksian yang seperti ini adalah persaksian yang datang dari orang-orang yang adil, yang jujur dari mereka. Faham ini? Ini yang pertama. Diulangi, marfa. Ini penting nih. Jangan sepotong-sepotong apa memahami konteksnya apa, inti masalah, akar masalah yang dibahas itu apa. Jangan semua digeret berarti kamu sama Yahudi dong sama. Nah, ini pemahaman yang sempit. Ya. Semua dikaitkan, digeret-geret. Ya gak bisa. Ini masalahnya apa dulu. Ya. Ketika persaksian disandarkan kepada siapa? Suatu kelompok, atau suatu mazhab, atau suatu negeri. Maka persaksian yang seperti ini, tatanawal udul as-sadiqina minhum, berasal dari orang-orang yang adil, yang jujur dari mereka. Loh, emang ada orang Yahudi yang jujur? Emang ada orang Yahudi yang jujur, udul, wasadikin, Amin Abdurrahman. Emang ada? Hah? Amin Yusuf. Bukannya mereka semua dikafirkan? Amin Miftah. Ya ada. Siapa? Seperti siapa? Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar yang menceritakan apa? Menceritakan apa? Malakum. Tentang bakal datangnya siapa? Nabi Muhammad SAW dengan ciri-cirinya. Dengan ciri-cirinya. Secara umum, mereka sudah didustakan. Secara umum. Dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi, seperti Ka'ab al-Ahbar. Ya. Abdullah bin Salam. Ini ada. Ini perkara rinci ya. Jangan semua digeret. Wah berarti ente udah apa? Apa namanya? Bersama mereka. Ada kubur. Enggak bisa. Sebab ini pendapat ulama al-kibar. Dirinci masalahnya. Ya. Wa amma man adahum. Selain itu. Falau kanu akthar min ghairim fala ibralahum. Lianna syahada mabni ala adala wa sidiq. Wa qad hasal dhalik bi iman kathir min ahbar al-rabbaniyin. Ini sudah terjadi dari kalangan ahbar yang tunduk, yang masuk Islam, bahkan jujur. Seperti Abdullah bin Salam dan kawannya. Katsir mimma aslama waqta Nabi SAW wa khalaifihi min ba'dah. Dan juga banyak dari orang Yahudi dan Nasara yang masuk Islam. Yang masuk Islam. Dan khulafaur rasyidin yang setelahnya. Seperti Ka'ab al-Ahbar dan selain keduanya. Mafhum ada? Paham dong? Karena kisahnya Salman al-Farisi yang panjang itu. Dari satu pendeta, satu ahli ibadah. Terus ketemu yang jujur. ketemu yang jujur, ketemu juga yang jelek. Bukan artinya jelek semua, ada juga yang jujur, tapi tidak banyak, sedikit. Tidak banyak, sedikit. Ini jawaban pertama, kata siapa? Al-Imam Sa'di rahimah. Jawaban kedua, anna syahadah ahli kitab al-rasul mabni ala kitabihim at-taurat alladhi yantasibuna ilaih. Persaksian ahli kitab, persaksian ahli kitab di dalam mempersaksikan kebenaran Muhammad SAW dibangun di atas Taurat yang dinisbatkan kepadanya. Ya. Fa'idha kana mawjudan hi Taurat ma yu'afil Qur'an wa yusaddiqu. Ketika ada persaksian di dalam Taurat, yang Taurat itu adalah apa? Kalamullah. Datangnya dari Allah. Allah turunkan. Mengkalamillah. Yang mencocokkan Al-Quran, membenarkan Al-Quran. Wa yashhadlahu bis-sihhah. Dan dijadikan sebagai penguat untuk kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Walau ittabaqu min awwalihim la ila akhirihim ala inkari dalam yuqdah bima jaa bihi ar-rasul. Alaulah seandainya mereka bersepakat dari awal sampai akhirnya, ya, di dalam mengingkari Muhammad SAW, maka lam yuqdah bima jaa bihi ar-rasul, tidak akan dicela apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ini alasan yang kedua. Ya, alasan yang kedua. Apa Kang Zen? Alasan yang kedua? Apa? Persaksian Ahlul Kitab dibangun di atas At-Taurat. Ya. Artinya apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah di sini, fa idza kana mawjudan fit Taurat. Kalau persaksian itu, pembenaran itu ada dalam Taurat yang mencocoki Al-Qur'an, membenarkan Al-Qur'an. Ini sebagai penguat, penguat saja. Ya, walaupun orang Yahudi dan Nasara mengingkari siapa Muhammad SAW. Itu enggak ngaruh pengingkaran mereka kepada Nabi Muhammad, karena di dalam pondasi Tauratnya sudah membenarkan, sudah menguatkan. Itu alasan kedua. Alasan ketiga harus difahami ini. Anna Allah Ta'ala amar rasulah an yastashhad bi ahli al-kitab ala sihhati ma ja'ahu. Wa adhara dhalika 'alan 'ala rusul ashhad. Alasan yang ketiga, harus paham. Jangan sempit pemahaman itu, jangan terus. Kok berarti kamu gini dong, berarti kamu gitu. Nanti dulu. Ini pendapat pemahaman ulama al-kibar, pemahaman ulama ahli tafsir, al-imam Sa'di rahimahullah. Gurunya al-imam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Alasan yang ketiga, kata Imam Sa'di rahimahullah, anna Allah Ta'ala amar rasulah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada rasulnya untuk menjadikan ahlul kitab sebagai penguat terhadap kebenaran apa yang dibawa oleh siapa? Muhammad SAW. Ya, wa azhara dzalik, dan disuruh untuk ditampakkan. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk ditambah. Dan wa'alanah, diumumkan. Terang-terangan berarti. Ala ru'usil ashhad, kepada seluruh saksi. Perhatikan di sini. Wa minal ma'lum anna kathira minhum min ahrasan nas ala ibtal da'wat rasul SAW. Sudah diketahui sudah diketahui. Di antara mereka banyak yang menentang, banyak memusuhi dakwahnya Muhammad SAW. Falau kana indahum ma yarud ma dzakarallah. Kalau seandainya orang-orang yang menentang ini dari kalangan siapa? Yahudi dan Nasara. Mempunyai bantahan, ya silahkan bantah. Kalau bisa bantah, ya bantah. Kenapa? La abduh wa adharu wa bayyanu. Niscaya orang-orang yang mengingkari dakwahnya Muhammad, niscaya akan membantah dengan hujah burhan. Ya silahkan. Ditampakkan bantahannya. Mana bantahannya? Mana bantahannya? Justru kebalik. Ya, seperti Syekhul Islam, ya, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah membantah. Nah, terhadap Ahlul Kitab ada karangan-karangannya. Lah sekarang ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mengingkari dakwahnya Muhammad SAW, kalau di atas hak, kalau di atas hak mereka, ya, di atas pengakuan mereka, ya silakan dibantah, tampilkan bantahannya, jelaskan bantahannya ilmiah. La abduh wa azharuh wa bayyanuh. So, ini rinci. Ya, di sini rinci. Falamma lam yakun syai'un min dzalik. Ketika mereka, orang-orang yang mengingkari dakwahnya Muhammad SAW, tidak memiliki apa-apa untuk bantah, enggak punya hujah. Kana adam murad al-mu'adi iqrar al-mustajib min adall adillah ala sihhati hadha al-Qur'an wa sidqihi. Tidak adanya bantahan dari mereka. Perhatikan ini. Ngingkari ya ngingkari, musuhi ya musuhi. Tapi untuk ngebantah dengan hujah burhan, enggak bisa, enggak punya. Mereka enggak bisa bantah ini, sudah menjadikan ikrar, ikrar, penetapan yang paling kuat atas apa? Benarnya Al-Qur'an dan jujurnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. So penting ini. Misalkan suruh fulan, misalkan antara manusia si A, B, A dan B. Dia mengingkari fulan, diingkari oleh si B. Ya silakan adu hujah, adu burhan. Bukan artinya mendebat, bantah-bantah dengan ilmiah. Orang bakal melihat. Manusia yang lain bakal melihat. Lah kalau dia mengingkari, dia musuhi, enggak bantah dengan ilmiah. Ini ngelihat kelihatannya apa? Ini apa babnya? Hasad, iri dan dengki. Bantah ya bantah. Kenapa enggak ilmiah? Fulan demikian. Kenapa? Bantah. Ada kalam ulama enggak? Ada salafnya enggak? Ada bimbingannya enggak? Rud. Bantah. Kenapa? Sebagaimana Al-Imam Sa'adu rahimahullah s.a.w. mengatakan la abduh. Ini akan ditampakkan bantahannya. Wa adharuh. Wa bayanuh. Bantahannya. Sebagaimana keadaan para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah banyak membantah ahlul bidah dengan jelas burhan wal bayan Al-Qur'an was sunnah wa qaulul a'immah was salaf. Ibnu Al-Qayyim juga rahimahullah seperti itu, ketika membantah, bantah. Enggak ada satu pun dari ahlul bidah yang membantah. Siapa? Kalamnya Ibn Al-Qayyim dan Syekhul Islam. Tidak ada. Cuma Syekhul Islam, Ibn Taimiyah gitu. Ya bantah. Silakan bantah. Kalau kamu punya dalil. Ini maksudnya. Mafhum. Ini jawaban yang keberapa? 3. Jawaban yang keempat. Wa minha annahu laysa akthar ahli al-kitab rad da'wat ar-rasul. Di antara yang keempat alasannya, alasan yang disampaikan oleh Imam Sa'd rahimahullah. Anna laisa aktsar ahli kitab, enggak semuanya dari ahli kitab. Perhatikan, Perhatikan. Tidak semuanya dari ahlul kitab membantah, menolak dakwahnya Muhammad SAW. Bal aktsarum istajab lahu wa qala taw'an wa ikhtiyara. Bahkan ada juga kebanyakan dari mereka memenuhi, menerima dan tunduk taat tanpa paksaan, ikhtiar. Ikhtiar itu bukan mujbir, bukan jabr, bukan dipaksa, ikhtiar. Dengan sukarela masuk Islam. Bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akthar ahli al-ard al-mutadayyinin ahli kitab. Rasulullah SAW mengirim utusan kepada ahli kitab. Siapa? Herakl. Siapa lagi? Raja. Raja Najasyi. Siapa lagi? Banyak di Yaman. Selain Raja Najasyi. Hatta di Damaskus sampai sekarang Yahud maujud. Orang Yahud ada. Artinya Yaman itu dulunya negeri. Negeri ahli kitab. Kisahnya Ali bin Abi Thalib diutus lama bahasa Ali bin Abi Thalib ila Yaman. Ini kepada ahlul kitab. Ali bin Abi Thalib diutus ke negeri Yaman. Kepada siapa? Ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasara. Raja-raja yang lainnya. Banyak di sirah disebutkan. Rasulullah SAW mengutus kepada raja-raja yang lainnya. Ahlul kitab. Artinya enggak semuanya juga menentang. Kebanyakan di antara mereka juga ada yang menerima apa? Dakwahnya Rasul SAW. Faham teman-teman? Faham di sini? Hah? Mafhum? Nah. Falam yamkuth dinuh muddatan ghair kathirah. Atangkada lil-Islam akthar ahli Syam. Wa Mazr wal Iraq wa majaruha min al-buldan allati hiya muqarrin ahli kitab. Wa lam yabqa illa ahli riyasat alladhina atharu riyasatihim 'ala al-haq. Ah, ini dia. Nah, tidak sampai agamanya mudda ghair kathira, dengan waktu yang tidak banyak. Hatang kada lisan, sampai-sampai ahlul kitab mereka tunduk kepada Islam. Ahlul kitab tunduk kepada Islam. Aksar ahli Syam, kebanyakan dari ahli Syam. Syam itu di mana? Syam itu di mana? Hah? Di mana? Palestina, Lebanon, Suria. Ayo, halas, takhar. Hah? Yordan. Ini sebelumnya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, agamanya apa? Yahudi dan Nasar. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Itu kebanyakan di mana? Syam. Karena Syam kata para ulama, negerinya para anbiya. Nabi Isa alaihi salatu wasalam di Syam. Coba lihat di sini kata Imam Sa'd rahimahullah. Kebanyakan dari ahlu Syam tunduk masuk Islam. Siapa yang bilang? Al-Imam Sa'd rahimahullah. Ahlu Syam, Mesir. Mesir juga disebutkan kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Wal Iraq dan tetangganya dari negeri-negeri yang ada di seputaran itu, yang mereka muqir dini ahli kitab, mereka sebelumnya menetapkan apa? Agama ahlul kitab. Agamanya siapa? Ahlul kitab. Faham di sini? Mafhum? Mereka tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Islam. Yang enggak tunduk siapa? Yang enggak tunduk orang-orang politiknya. Cinta kepemimpinan, pengen jadi pemimpin. Ahlu riasat, coba lihat dirinci oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini, walam yabqa illa ahlur riyasa, tidak tersisa yang tidak mau tunduk kecuali siapa? Hah? Orang-orang yang suka hubbur riyasa, hubbuz za'amah, cinta kepemimpinan, pengen jadi pimpinan. Orang-orang grassroots ya tunduk masuk Islam. Hah? Orang-orang politiknya, orang-orang jahatnya, orang-orang yang cinta kepemimpinan yang enggak mau karena takut. Takut apa? Takut apa? Hilang pengikutnya. Coba lihat, perhatikan. Takut kehilangan pengikutnya. Seperti kisahnya siapa? Nah, Herakl. Kisahnya Herakl. Nah, mengakui tentang kebenaran Islam, tapi takut ditinggalkan oleh siapa? Umatnya, ditinggalkan oleh kaumnya. Ini ahlur riyasa, orang-orang yang suka kepemimpinan, cinta kepemimpinan. Yang lain tidak, yang di bawahnya yang tunduk. Ka'ab al-Ahbar, Abdullah bin Salam, kisahnya Salman al-Farisi, bertanya dari satu rahib wa rahban. Sebenarnya rincian dari siapa? Imam Sa'di rahimahullah. Walam yabqa illa ahlur riyasat alladziina atharu riyasatihim 'alal haqq, yang mereka lebih mementingkan apa? Kepemimpinannya daripada al-haq. Ini dia. Hati-hati. Orang-orang cinta kepemimpinan, hati-hati. Waliyadzu billah. Cirinya apa? Mereka akan marah masalah pribadi. Orang-orang yang cinta kepemimpinan, cirinya apa? Jelas masalah pribadi. Ya, kalau masalah agama, diam aja. Ya, mungkin pura-pura menampakkan seolah-olah, tapi di sisi yang lain banyak bolongnya, banyak bohongnya. Waliyadzubillah. Wa man tabi'ahu minal awam al jahalah, ada juga yang mengikuti mereka dari kalangan orang awam yang bodoh, yang bahlul, yang bodoh. Karena bahlul ya jahalah, orang bodoh ya, karena bodoh enggak punya ilmu. Wa man tadinu bidinihim isman la makna, atau juga orang yang beragama memeluk agama mereka cuma nama doang, bukan hakikatnya, bukan mendalam. Kalau average seperti bangsa average, alladzina haqiqat amrihim, yang mana hakikat dari mereka, annahum dahriyah. Average ini mereka dahriyah. Dahriyah itu apa? Hah? Dahriyah apa? Amiyaya. Dahriyah. Kita akan hancur, kita akan mati dengan waktu. Apa artinya ini? Tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menghancurkan kita bukan Allah katanya. Yang mematikan kita bukan Allah. Yang mengatur alam semesta ini bukan Allah kata mereka. Yang mereka juga munhallun an jami' adyanir rusul. Mereka tidak mau menerima seluruh agamanya Rasul. Wa inna man tasabu lid-din al-masihi tarwijan limalakihim. Tuh, lihat, perhatikan ini jelinya. Jelinya Imam Sa'di rahimahullah. Mereka cuma bertopeng saja, bertopeng. Mutasattir. Berlindung di balik tirai. Menisbatkan dirinya kepada agama Masihi, cuman tarwijan limalakim, ingin melanggengkan kerajaan mereka, kekuasaan mereka. Watamihi watamwihan lil batil, dan dalam rangka mengecohkan kebatilan. Kama ya'raf dzalika min 'araf ahwalahum bil al-bayyin al-zahira, sebagaimana orang-orang yang tahu keadaan mereka secara zahir nampak jelas. Syekh, ini rincian Imam Sa'di rahimahullah. Nah, masyaallah tabarakallah. Sehingga jangan global, semua dirinci permasalahannya. Jangan dibilang, kenapa harus ahlul kitab? Berarti kamu gabung dong sama dia. Ini pemahaman yang sempit. Pemahaman yang bodoh yang seperti ini. Tidak, bukan seperti itu. Allah sendiri memerintahkan. Allah sendiri memerintahkan. Bukan artinya, nah, bersama kebatilan, bukan. Nah, ini rinciannya. Berapa rincian tadi Al-Imam Sa'di rahimahullah? Rinciannya berapa? Hah? Berapa? Empat. Ini penting, empat. Ya, bahwasanya persaksian yang pertama, persaksian disandarkan kepada ahlul ta'ifah, atau ahlul madhab, atau ahlul bilad. Kebanyakan dari orang yang udul, yang adil, yang sadiq. Ya, walaupun ada yang menentang. Yang tentang, silahkan. Rud, bantah. Kenapa gak dibantah? Bantahnya juga dengan ilmiah. Bukan wah fulan. Tapi bantahannya gak ilmiah. Yang gak bisa. Nah, karena ada dari Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, ya, hatta Raja Najasyi juga tunduk masuk Islam. Dari apa? Yahudi dan Nasrani. Dari Ahlul Kitab, Ahlul Yaman dulunya, Ahlul Syam. Nah, dan persaksian ini kebanyakan, kata Imam Sa'di, disandarkan kepada At-Taurat. Nah, Taurat, kalau mencocok Al-Quran sebagai penguat saja, bukan artinya mengingkari sebagai celaan terhadap Taurat. Tidak ngaruh, tidak berpengaruh yang seperti itu. Juga alasan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya, nah, menjadikan Ahlul Kitab sebagai saksi penguat dan ditampakkan, diumumkan. Coba lihat, diumumkan, disebarkan bahkan. Ya. Nah, karena apa? Allah sendiri mengatakan seperti itu. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Ini kan artinya terang-terangan. Tanya, silakan tanya. Nah, kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menjadikan ahlu kita sebagai apa? Saksi, sebagai penguat saja terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan sudah diketahui di antara mereka juga ada yang tidak suka memerangi, memusuhi Muhammad SAW. Kalau kana indah ma yaruddu ma dzakarallah, kalau seandainya mereka punya bantahan, kata Imam Sa'di rahimahullah, apa yang Allah turunkan kepada Ahlul Kitab, kepada Muhammad SAW, kalau ada bantahannya, lalu misalkan ditampakkan bantahannya, silakan bantah kalau bisa, wadharu, ditampakkan, wabayyanu, dan dijelaskan bantahannya. Walam malam yakun syai'un min dzalik, ketika enggak ada bantahannya, mana bantahannya? Paling ngejelek-jelekin doang, enggak ngebantah secara ilmiah, Karena ada muradil muadi, enggak ada bantahan dari orang-orang yang seperti itu. Ini sudah artinya ikrar, ikrar mustajib min adillah ala sihhat hadzal Quran. Penetapan itu dalil yang paling kuat di dalam pembenaran Al-Quran. Itu bantahan berapa? Tiga. Yang keempat, tidak semuanya ahlul kitab apa? Tidak semuanya ahlul kitab apa? Hah? Menentang. Loh kok iso? Ya iso. Lebih. Ahlul Yaman. Ali bin Abi Thalib diutus ke negeri Yaman. Yaman ini ma'ruf apa? Ahlul kitab. Raja Najasyi. Najasyi di mana? Hah? Raja Najasyi fen. Di mana? Abu Umar. Afrika. Afrika. Di mana Afrikanya? Habasyah. Ethiopia. Dulu merupakan ikon atau pusat. Banyak ahlul kitab di sana. Habasyah. Sampai para sahabat juga hijrah ke Habasyah dua kali. Hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah ke Habasyah. Kemana ke? Ahlul kitab. Hijrahnya ke ahlul kitab. Habasyah. Nah, dan mereka tunduk masuk Islam. Artinya enggak semuanya juga. Ya, kemudian negeri Syam. Negeri Syam negeri ahlul kitab sebelumnya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka juga masuk Islam. Yang tersisa siapa? Hah? Orang-orang yang cinta kepemimpinan. Ini lihat nih. Lihat. Ini rinciannya ini. Hubur riasa wa hubur za'amah waliyadzubillah. Orang-orang yang bodoh yang mengikutinya atau cuman ngikut-ngikut aja, atau juga seperti kalau Evrenj yang mereka hanya ingin melanggengkan kerajaannya aja. Nah, wa qawluhu laqad ja'aka al-haq, telah datang kepada engkau al-haq, alladzi la syakka fi, yang tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya, bi wajhi min al-wujuh, dari segala sisinya, min rabbik, dari Rabbmu wahai Muhammad, fala takunanna min al-mumtarin, faqauli ta'ala kitabun anzalnahu ilaik fala yakun fi sadrika harajun minhu. Kitabun ai hadzal kitab al-Qur'an yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, fala yakun fi sadrika haraj, jangan sekali-kali di dalam hati engkau ada keraguan sedikit pun tentang Al-Qur'an. Nah, ini rincian yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Sa'di rahimahullah. Bukan artinya apa? Hah? Ikut-ikut gabung bersama siapa? Yahudi dan Nasar. Bukan. Rinciannya tidak seperti itu. Hanya sebagai istishhad saja, penguat saja. Karena Allah sendiri yang nyuruh. Allah sendiri yang memerintah. Memerintahkan, bahkan disuruh diumumkan. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Nah, ini yang disampaikan oleh al-imam Sa'di rahimahullah, empat rincian. Ya, bagi orang-orang yang pemahaman sempit akan menuduh demikian. Wah, berarti ente gabung dong, berarti ente. Ya, ente yang baca dulu dong. Ini pemahaman ulama. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.